Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala. Hadis yang kedua yang dinilai oleh penulis menguatkan pendapat beliau yang tentang bahasanya wajah perempuan bukanlah aurat dalam pandangan. Ada sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas, itu Abdullah bin Abbas, dari saudaranya Al-Fadl bin Abbas. Anamra'atan minal Khaz'am, bahasanya ada seorang perempuan dari Bani Khaz'am, istaftat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian ini terjadi fi hajatil wada, saat haji wada, haji perpisahan, hajinya Nabi yang pertama sekaligus yang terakhir, pada tahun 10 Hijriah. Yauman nahri, dia meminta fatwa pada saat hari nahar. Hari nahar itu 10 Dzulhijjah. Wal Fadl ibn Abbas radifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Fadl bin Abbas dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Fadl rajulan wadian, dan Fadl bin Abbas adalah seorang laki-laki yang ganteng. Fawakofa Nabi sallallahu alaihi wasallam linnasi yuftihim, maka Nabi berdiri memberi fatwa untuk orang-orang yang bertanya. Al-Hadisah dan seterusnya hadis wafihi, dan di sana ada kalimat fa akhadha al-Fadl ibn Abbas yaltafitu ilaiha, maka mulailah Fadl bin Abbas menoleh melihat perempuan itu. Wa kanat imra'atan hasna, dan perempuan yang minta fatwa tersebut adalah perempuan yang cantik, dan melihat yang lain wadi'atan, perempuan yang cantik. Fi riwayatin, dalam satu riwayat dikatakan fatafiqal fadlu yang dur ilaiha, maka mulailah Fadl memandanginya wa ajabahu husnuha, dan dia terkagum-kagum dengan kecantikan perempuan tersebut. Demikian juga watang dur ilaihi, perempuan itu pun juga memandangi Fadl. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dagunya Fadl dan memutar wajahnya ke arah yang lain. Dia memandangnya ke arah selatan, diputar karena memandang ke arah utara misalnya. Wa fi riwayatin Ahmad, dalam satu riwayat Imam Ahmad dari Fadl sendiri, Fadl menceritakan fakuntu anduru ilaiha, maka aku memandanginya, maka Rasul pun memandangiku. Faqallaba wajhi an wajhiha, maka Nabi palingkan wajahku supaya tidak memandang wajahnya. Summa a'utul an-nadhara, namun aku kembali lagi melihat perempuan tersebut. Faqallaba wajhi an wajhiha, dan berikutnya Nabi pun juga memalingkan wajahku dari wajahnya. Demikian kejadiannya sampai 3 kali. Dan sudah 3 kali itu pun wa ana la antahi, dan aku belum juga berhenti dari berusaha melihat melihatinya. Wa rijaluhu thiqat, dan perawi yang ada dalam riwayat Ahmad di thiqah, akan tapi dia mengkota sanadnya putus. Ingkana al-Hakam bin Utaibah, jika Hakam bin Utaibah tidak mendengar dari Ibn Abbas. Dan kisah ini juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa dzakara, dan Ali menyebutkan bahwasanya kejadian meminta fatwa ini terjadi fi indal manha, di tempat penyembelihan hadyu. Dan ini terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lempar jumroh. Wazada dalam riwayat Ali terdapat tambahan, maka Al-Abbas paman Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lima lawaita unqa ibn akhika, ya Rasulullah, kenapa engkau palingkan leher sepupumu? Maka Nabi mengatakan, aku lihat ada seorang anak muda dan seorang gadis, maka aku tidak merasa aman, aku khawatir setan menggoda dan menjerumuskan kedua. Di catatan kaki, hadis Ali dengan yang menceritakan kisah di atas diriatkan oleh Tirmidzi dan seterusnya. Wa isnadu jayyid, sanadnya jayyid, dan riwayat Ali ini dijadikan alasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari untuk mengatakan bahasanya kejadian meminta fatwa ini terjadi indal manha, di dekat tempat penyembelihan hewan kurban dan haji. Dan terjadi setelah Nabi selesai lempar jumroh. Itu jumrohul Aqabah yang dilempar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian Al-Albani mengatakan di catatan kaki, bahwa makna dzalika artinya pertanyaan ini terjadi setelah tahallul pertama dari ihram. Karena satu hal yang telah diketahui dalam fikih haji, bahasanya jamaah haji jika telah melempar jumratul Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka halal baginya segala sesuatu, halal baginya untuk melepas kain ihram, maka dia sudah tidak lagi berkain ihram, kecuali dia tidak boleh dekat-dekat dengan perempuan dan hubungan suami istri. Wahina idin, maka pada saat itu bisa dipastikan bahwasanya perempuan khos amiyah ini tidak dalam kondisi ihram. Karena boleh jadi ada orang yang membantah dengan mengatakan perempuan itu bisa kelihatan cantik karena dia dalam kondisi ihram. Dan wanita yang dalam kondisi ihram, dan sebagaimana perkataan banyak ulama, ihramnya perempuan di wajahnya, dengan dia tidak boleh bercadar dan menutupi wajah. Wal hadisnya dulu, maka hadis di atas dalil yang menunjukkan sama dengan hadis sebelumnya, itu wajah bukanlah aurat. Karena sebagaimana kata Ibn Hazm, kalau kan wajah auratan, seandainya wajah itu aurat yang wajib untuk ditutupi, niscaya Nabi tidak akan membiarkan perempuan tersebut untuk menyingkap wajahnya di depan banyak orang. Dan tentu Nabi perintahkan perempuan tersebut untuk menjulurkan sesuatu dari atas kepalanya. Maka perempuan jika dalam kondisi ihram, pada dasarnya tidak boleh pakai cadar. Namun ketika dia di depan laki-laki ajnabi dibolehkan seandainya dia menjulurkan sesuatu, menjulurkan sesuatu dari kepalanya untuk menutupi wajahnya. Namun tidak boleh pakai cadar. Namun kalau ada sesuatu yang dijulurkan dari arah kepala, tidak mengapa. Walau karena wajahnya seandainya wajahnya itu tertutup, tentu Ibn Abbas tidak mengetahui apakah dia cantik am syauha ataukah berwajah jelek. Kemudian di Fathul Bari terdapat keterangan, ini pendapat Ibnu Battal tentang masalah laki-laki memandang perempuan. Beliau mengatakan hadis ini dalil diperintahnya perintah untuk menundukkan pandangan ketika ada kekhawatiran fitnah, khawatiran, godaan ketika seorang laki-laki melihat perempuan. Pemuktadah dan konsekuensinya, jika tidak ada kekhawatiran fitnah, maka layam tani, maka tidaklah terlarang. Wakal dan Mubatal mengatakan, di antara indikator yang menguatkan hal ini adalah Nabi SAW lam yuhawil, tidaklah mengubah wajah Fadl sampai dia terus menerus memandangi perempuan tersebut karena terkagum-kagum dengan kecantikannya. Maka Nabi mengkhawatirkan fitnah. Kemudian dalam hadis ini, di sini menunjukkan mukhalafatu tabi'il basar, bahasanya tabiat kemanusiaan itu seringkali mengalahkan banyak manusia. Di antara tabiat laki-laki adalah cenderung pada perempuan. Maka Fadl pun sampai-sampai tidak malu karena kalah dengan kecenderungannya, sampai-sampai dia tidak malu memandangi perempuan padahal dia dibonceng oleh Nabi, bahkan sudah Nabi geser kepalanya itu pun juga masih balik lagi memandangi. Ini menunjukkan betapa banyak orang itu kalah dengan tabiat dan kecenderungannya, bawaannya. Dan lemahnya manusia, lemahnya laki-laki, amaru kiba fihi, lemah karena telah menjadi fitrahnya dan tabiatnya cenderung kepada perempuan dan terkagum-kagum dengan kecantikan perempuan. Dan masih kata Ibnu Battal, maka dalam disini terdapat dalil bahasanya wanita-wanita yang beriman tidaklah memiliki kewajiban hijab, yaitu menutup wajah, suatu yang wajib untuk para istri Nabi. Seandainya hijab dalam pengertian menutup wajah itu wajib atas semua perempuan, tentu Nabi perintahkan perempuan khos'amiyah untuk menutupi wajahnya, dan Nabi tidak perlu memalingkan wajah Fadl. Qal Ibnu Battal mengatakan, di sini dalil bahasanya perempuan menutup wajahnya bukanlah satu kewajiban. Liijma'ihim, karena sepakatnya ulama bahasanya perempuan itu boleh menampakkan wajahnya ketika sholat meskipun dilihat oleh laki-laki ajnabi. Nabi Wahada kuluhu sampai di, dan ini semua adalah perkataan mudah batal dan dia adalah perkataan yang kokoh dan bagus. Ghairu akan tetapi Al-Hafidh membantah perkataan ini batal dengan mengatakan berdalil dengan kisah perempuan Khus'amiyah untuk menguatkan apa yang diklaim oleh Ibnu Battal satu hal yang kurang tepat karena perempuan tersebut masih dalam keadaan berihram. Maka Al-Albani mengatakan sekali-kali tidak, di hadis tersebut tidak terdapat dalil atau indikator yang menunjukkan kalau dia dalam kondisi ihram. Bahkan kemungkinan yang lebih mendekati adalah sebaliknya, tidak dalam kondisi ihram. Fakat qadamna telah kami sampaikan dari Al-Hafidh Ibn Hajar sendiri bahasanya pertanyaan Bapak Khus'amiyah pada Nabi itu setelah pelaksanaan lempar Jumratul Aqabah, artinya setelah tahalul pertama. Maka nampaknya Al-Hafidh Ibn Hajar lupa dengan apa yang telah dia kaji oleh beliau sendiri bahasanya ini terjadi setelah lempar Jumratul Aqabah. Semua kemudian hak anggaplah bahasanya perempuan tersebut statusnya masih ihram, belum tahalul. Maka ini tidaklah merusak pendalilan Ibnu Battal yang telah disebutkan al-battah sama sekali. Kenapa? Karena perempuan dalam kondisi berihram itu sama dengan perempuan yang tidak dalam kondisi ihram boleh menutupi wajah namun dengan cara sadel, menjulurkan sesuatu. Yang tidak boleh adalah cadar yang diikatkan untuk menutupi wajah. Namun kalau dia taruh satu kain yang boleh jadi tembus pandang kalau dari dalam, kemudian dia julurkan dari atas kepalanya kemudian nutupi, maka tidak mengapa. Wanita yang berihram dan wanita yang tidak berihram boleh demikian. Ya, maka sama dengan perempuan yang tidak berihram boleh menutupi wajah namun dengan cara sadel, dengan cara menjulurkan kain dari atas kepala sebagaimana kandungan hadis yang keempat dan yang kelima yang nanti akan dibahas. Karena ketika perempuan, seorang perempuan itu tidak dalam, sedang dalam kondisi berihram, maka yang menjadi kewajibannya adalah tidak bernikah saja. Maka seandainya perempuan membuka wajah di depan laki-laki yang bukan mahram satu yang tidak diperbolehkan dan perempuan tadi dalam keadaan berihram, maka Nabi tentu akan perintahkan dia untuk menjulurkan minfaq dari arah kepalanya satu kain sebagaimana kata Ibnu Hazm. Apalagi perempuan tersebut adalah termasuk perempuan yang paling cantik dan paling cantik, dan apalagi sungguh Fadl bin Abbas telah terfitnah, tergoda dengannya. Meskipun keadaannya demikian, ternyata Nabi SAW di dalam memerintahkan perempuan tersebut untuk menutup wajahnya. Namun cuma menolehkan, memalingkan wajah Fadl darinya. Fafi hadza dalilun, maka dari tindakan ini terdapat satu dalil juga yang menunjukkan bahasanya menutupi wajah satu hal yang tidaklah wajib atas orang perempuan meskipun dia cantik. Namun itu hukumnya mustahab baginya sebagaimana mustahab bagi yang tidak cantik. Adapun perkataan sebagian ulama yang mengatakan di dalam hadis di atas tidak ada penegasan bahasanya perempuan tersebut wajahnya tersingkap, maka ini adalah perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Itlau lam yakun alam berkada, jika tidak demikian Jika tidak, perempuan tersebut tidak dalam keadaan wajahnya tersingkap dan terbuka, maka dari manakah perawi atau orang yang melihat mengetahui dan bisa menegaskan bahwasanya dia adalah perempuan yang cantik. Walau karena amru kama qala, seandainya realitanya sebagaimana yang dikatakan oleh satu ulama tadi, perempuan tadi tidak dalam, perempuan tadi dalam kondisi menutup wajah, maka apa yang dipandang oleh Fadl dan dia berbolak-balik memandanginya. Oleh karena itu yang benar hadis ini adalah min awdahil adillah, dari yang sangat jelas dan yang paling kuat untuk menunjukkan bahasanya wajah perempuan bukan Allah. Menimbang bahasanya kisah ini waqa'ah terjadi di akhir hidupnya Nabi SAW dan dalam kondisi Nabi menyaksikannya. Maka ini realita ini menunjukkan bahasanya hukum ini adalah hukum yang ada dan muhkam, tidak dihapus. Fawanasun mubayyinun, maka ini ada dalil yang menjelaskan makna ayat dalam mereka julukan jilbabnya. Dan bahasanya jilbab tersebut tidak mencakup wajah. Dan siapa yang berupaya untuk memahami ayat tanpa menggunakan sunnah dan hadis, faqad akhta'a, maka dia akan mengalami kesalahan pemahaman berkaitan dengan ayat. Ini penjelasan Al-Albani untuk hadis yang beliau bawakan. Jika kita kembali kepada teks hadis, maka ada beberapa pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan. Di antaranya di sini menunjukkan beratnya kedudukan mufti, orang yang memberikan jawaban, memberikan fatwa. Maka memberikan fatwa adalah satu hal yang sangat berat, karena dia menduduki kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi dikatakan khawqafan nabiyu linasi yufti, Nabi memberi fatwa. Istaftat Rasulullah, meminta fatwa pada Rasulullah. Maka memberi fatwa adalah satu hal yang besar, satu hal yang ngeri, bukan masalah remeh, karena orang yang memberikan fatwa dia menduduki kedudukan Nabi, menggantikan posisi Nabi. Kemudian di sini dalil masuknya disyariatkannya nahi mungkar dengan tangan, dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan wajah Fadl dengan tangannya. Kemudian perkataan paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang bertanya kepada Nabi, kenapa engkau lakukan hal tersebut pada sepupumu? Di sini terdapat pelajaran penting tentang bolehnya bertanya mengapa kepada guru dan orang yang dihormati akan perbuatan yang dia lakukan. Kenapa anda berbuat demikian? Apa alasannya? Maka menanyakan hal ini bukanlah satu, bukanlah dalam Islam, bukanlah tergolong tindakan tidak sopan. Menanyakan kepada orang yang dihormati, orang yang dimuliakan, kenapa beliau berbuat demikian dan demikian. Tanya kepada guru, kenapa anda berbuat demikian, kenapa anda berkata demikian. Ini bukanlah satu tindakan yang nilainya kurang ajar. Ini satu hal yang tidak mengapa, tentu dengan bahasa yang baik. Maka ini berkebalikan dengan metodologi belajar di dunia sufi. Di dunia sufi, maka tergolong tindakan kurang ajar. Guru, murid tanya kepada guru, mengapa? Maka murid yang baik tidak tanya, namun nebak-nebak kira-kira kenapa ya. Karena dalam dunia sufi terdapat prinsip murid yang baik itu seperti mayit di tangan orang yang memandikannya. Mau disuruh begini, suruh begini, ya, manut-manut saja. Tidak ada mayit yang protes, nah, ditekuk, di ini, dimiringkan, begini, begitu. Maka dalam dunia sufi diyakini bahasanya murid yang baik seperti itu. Tidak ada mayit yang bertanya, kenapa kau miringkan saya? Maka demikian pula, murid yang baik tidak pernah bertanya, mengapa kepada gurunya. Maka sopan santun ala sufi semacam ini satu hal yang tidak benar. Itu berbeda dengan metode belajar mengajar yang Nabi tuntunkan. Kalau di dunia sufi, ketika ada murid bertanya mengapa, wah, maka guru bisa sangat marah besar. Maka ini berbeda dengan lihat dengan respon Nabi ketika ditanya mengapa. Ini jelaskan santai aja, biasa saja. Kenapa kau berbuat demikian? Oh, karena demikian. Kemudian berkaitan dengan perkataan Ibnu Battal yang tadi dikutip oleh Al-Albani, yang perkataan Ibnu Battal ini ada di Fathul Bari. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita lihat. Beliau Ibnu Battal menyampaikan adanya ijma', bahwasanya perempuan boleh menampakkan wajah ketika sholat meskipun terlihat wajahnya oleh al-ghuraba, oleh laki-laki yang asing, yaitu laki-laki yang bukan apa-apanya. Kemudian juga beliau sampaikan bahasanya hijab untuk istri Nabi berbeda dengan hijab untuk umumnya perempuan, umumnya muslimah. Dan beliau mengatakan yal minal hijab mayalzam aswajan Nabi. Maka istri Nabi wajib berhijab dalam artian menutup wajah. Dan ini dikatakan adalah ijma. Ulama sepakat bahasanya hijab yang wajib atas istri Nabi itu adalah menutup wajah. Dan oleh karena itu hadis perempuan khosamiyah dijadikan dalil oleh Ibnu Battal untuk mengatakan hijab untuk perempuan muslimah biasa berbeda dengan apa yang menjadi kewajiban para istri Nabi. Kemudian hadis yang ketiga dari Sahal bin Sa'ad. Ada seorang perempuan datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, dan Rasul ketika itu di masjid. Faqalat, maka perempuan tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu. Yaitu meminta Nabi untuk menikahinya, dan pernikahan tersebut tanpa mahar. Ini adalah hukum khusus untuk Nabi, boleh menikahi seorang perempuan tanpa mahar. Maka Nabi hanya terdiam, dan aku dan juga aku melihat perempuan tersebut berdiri malian, berdiri cukup lama atau huwainan beberapa saat. Fanadara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas memandanginya dan beliau pandangi dari atas ke bawah. Fasa'adan nadara ilaiha wa sawwabah. Beliau naikkan pandangannya dan beliau turunkan pandangannya. Beliau pandangi perempuan tersebut dari ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah itu ya, nampak bahasanya Nabi tidak berminat. Suma tertara sahu, maka beliau tundukkan kepalanya. Falamma ra'atil mar'atu, maka tatkala perempuan tersebut melihat bahasanya Nabi tidaklah punya minat kepadanya syai'an sedikit pun, jelasah dia memilih untuk duduk. Di catatan kaki hadisnya diatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini adalah salah satu hadis di Umdatul Ahkam. Di samping itu juga hadis ini diatkan oleh Baihaqi wa tarjamalahu, dan diberi judul bab oleh Baihaqi, bab laki-laki menang perempuan yang ingin dinikahi. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i di Fathul Bari mengatakan berkaitan dengan isi kandungan hadis ini, beliau katakan wa fihi jawazu ta'amul mahasinil mar'ah, di sini dalil bolehnya memandangi hal-hal yang menarik dari fisik seorang perempuan li'iradat taswijiha, karena ingin menikahinya. Maka nazar atau melihat untuk melihat perempuan yang ingin dinikahi itu bukan hanya melihat sekilas. Belajar mengatakan jawaz ta'amul, garis bawahi kata-kata ta'amul, merenungkan, memikirkan, artinya tidak hanya pandangan sekilas, namun pandangan yang lebih dari sekilas. Maka boleh ta'amul, bukan hanya memandang namun memandangi. Dalam bahasa Indonesia beda antara memandang dengan memandangi. Kalau memandang itu sekilas, kalau memandangi itu lebih dari sekedar sekilas. Ta'amul mahasinil mar'ah, memandangi hal-hal yang menarik dari seorang, dari fisik seorang perempuan, manakala li'iradati taswijiha, ingin menikahinya. Wa ilam tataqaddam ar-rahbah, meskipun tidak didahului minat untuk menikahinya sebelumnya. Namun mau minat dan tidak, lihat dulu, itu boleh. Maka nazar boleh minat baru kemudian lihat, boleh juga lihat kemudian berharap punya minat. Tapi kalau lihat tanpa ada harapan untuk punya minat, cuma sekedar ingin lihat-lihat, ini yang tidak boleh. Namun maka nazar perempuan yang ingin dinikahi boleh jadi ada minat kemudian dilihat, atau dilihat dengan harapan punya minat. Maka hadis ini jadikan dalil Ibnu Hajar untuk mengatakan bolehnya melihat untuk punya minat. Walau qad khitbatuha, dan boleh melihat seorang perempuan meskipun belum dikhitbah. Maka nazar melihat seorang perempuan yang ingin dinikahi itu boleh jadi setelah khitbah, setelah melamarnya, dan boleh jadi sebelum melamarnya. Dan di sini jadikan dalil bolehnya sebelum melamarnya. Karena alasannya karena Nabi SAW menaikkan pandangannya dan menurunkannya, memandangnya dari atas ke bawah. Wafisi berarti mayatulu ala mubalaghah fi dzalika. Dan dalam kata-kata yang digunakan oleh perawi Mungkin yang dimaksudkan adalah su'adan nazar, menunjukkan kalau Nabi mubalaghah, sungguh-sungguh melihatnya dengan sungguh-sungguh, artinya ta'amul, memandangi. Dan dan ini lam yataqaddam minhu, tidaklah didahului minat untuk menikahinya, juga tidak didahului khitbah Nabi kepadanya. Kemudian Nabi mengatakan kama fi batin tuqil qisas, bagaimana di sebagian sanad kisah di atas, setelah Nabi pandangi dan Nabi kemudian memutuskan, Nabi katakan la hajat li finisa, aku tidak punya hajat untuk menikahi perempuan. Walau lam yaksid, maka seandainya Nabi itu tidaklah punya maksud, bahasa jika beliau melihat dari fisik perempuan ini sesuatu yang mengagungkan beliau, jika dia melihat dari perempuan ini satu hal yang menakjubkan diri beliau, annahu yukallibuha, menakjubkan beliau untuk bolak-balik beliau pandangi, maka nalil mubalaghah fi ta'ammuliha faedah, maka tidak ada manfaat dari bersungguh-sungguh memandangi si perempuan. Maka tujuan Nabi dengan tindakannya ini adalah beliau lihati perempuan tersebut, dan jika beliau jumpai ada minat dengan setelah melihat perempuan itu, maka beliau akan menikahinya. Jika tidak demikian tujuannya, untuk apa Nabi memandangi dengan seksama perempuan itu? Mungkin al-infisal andalika, dan mungkin kita lepas dari hal di atas dengan memberikan klaim khususnya untuk Nabi lima halil ismah, karena beliau adalah orang maksum dari dosa. Waladhi tahara indana, dan pendapat yang kami simpulkan berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, dan pendapat pribadi Ibnu Hajar, beliau katakan bahasanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak haram bagi beliau untuk memandangi perempuan yang beriman meskipun ajnabiyah, dan ini ketentuan ini adalah hukum khusus untuk beliau yang tidak berlaku untuk yang lain. Maka tentang Nabi memandangi perempuan ini, kenapa Nabi pandangi dengan ini, ya, maka bisa dikatakan sebabnya Nabi memandangi dengan seksama perempuan tersebut, Nabi mau mencari sesuatu yang menyebabkan dia berminat untuk menikahinya. Atau mungkin jawaban yang lain adalah ini hukum khusus untuk Nabi. Masalah ke Ibn al-Arabi, dan namun Ibn al-Arabi punya cara menjawab yang lain. Al-Albani mengatakan Ibn al-Arabi itu beda dengan Ibn al-Arabi yang nakirah tanpa alif lam. Kalau yang nakirah tanpa alif lam, maka dia sufi, seorang tokoh sufi yang mati di Damaskus pada tahun 438 Hijriah. Sedangkan Ibn al-Arabi seorang ulama, ya, hadis, tafsir, bermadzhab Maliki. Untuk memberikan jawaban tentang perbuatan Nabi yang memandangi perempuan tersebut dengan sungguh-sungguh, beliau punya cara menjawab yang lain. Beliau katakan dimungkinkan kejadian ini sebelum turunnya ayat hijab yang turun pada tahun 6 Hijriah. Ba'dahu atau setelah satu ayat hijab, akan tapi perempuan tersebut dalam keadaan mutlafiah, dalam keadaan menutupi dirinya. Wasiakul hadis, namun rangkaian hadis menunjukkan jauhnya, yaitu tidak tepatnya apa yang dikatakan oleh Ibnu al-Arabi. Maka kesimpulannya, Nabi pandangi perempuan tersebut tadi sebagaimana di awal disampaikan, tujuannya adalah Nabi tidak mencari sesuatu yang dengan sesuatu tersebut diharapkan, sesuatu yang ada pada fisik perempuan tersebut yang menyebabkan yang diharapkan, kemudian Nabi punya minat untuk menikahinya. Kemudian di sini terdapat makanya di sini dalil bahwa perempuan tersebut tidak berhijab, dalam artian tidak menutupi wajahnya, karena Nabi bisa memandanginya dari atas ke bawah, dan itu Nabi lakukan berkali-kali. Dan ingat, perempuan ini datang ke masjid dan di masjid terdapat banyak sahabat. Oleh karena itu di lanjutannya hadis, ketika Nabi tidak minat, ada sahabat yang lain yang kemudian menyatakan diri kalau minat dengannya. Pelajaran yang lain dari hadis ini, hadis Sahal bin Sa'ad, di sini menunjukkan adab, di antara adab seorang yang melihat perempuan dengan tujuan untuk menikahinya. Maka jika setelah dia pandang dan telah dia lihat, kok dia langsung bisa memutuskan kalau tidak lanjut dan tidak jadi terus, maka dia berkewajiban untuk menundukkan pandangan. Setelah dilihat kok mantap untuk tidak, maka harusnya dia lakukan sebagaimana Nabi lakukan, summa tok-to'a rosa, dan Nabi tundukkan pandangannya dan tidak lagi memandangi perempuan tersebut setelah hatinya berketetapan hati untuk memutuskan tidak. Maka ketika seorang itu menatap seorang perempuan, setelah dilihat mantap untuk tidak, ya, maka jangan terus saja memandangi perempuan tersebut dengan alasan mumpung boleh, mumpung ada kesempatan, dengan alasan nazar perempuan yang mau dilihat. Ketika dia telah memutuskan di majelis nazar itu, dia putuskan dalam hatinya untuk tidak terus, ya, maka kewajiban dia untuk tidak memandangi lagi perempuan itu. Kemudian hadis ini dalil ya, bolehnya mundur dan tidak jadi setelah nazar. Maka setelah dinazar kemudian tidak jadi, itu tidak ya, untuk seorang perempuan ya hendaknya jangan stres. Aduh kok tidak jadi. Kemudian pelajaran yang lain adalah kalau menghibahkan diri itu hukum khusus untuk Nabi. Pelajaran yang lain bolehnya seorang perempuan menawarkan diri kepada laki yang baik-baik untuk menikahinya. Dan pelajaran yang lain yang mungkin bisa kita simpulkan atas dalil nazar tidak harus dengan wali si perempuan. Bahkan perempuan ini sebagai yang diterusnya hadis tidak punya wali. Tidak harus dengan wali si perempuan. Adanya wali tidak bukanlah syarat. Namun jadi syarat tidak ada khulwat. Yang jadi syarat dan tidak ada khulwat. Tidak ada berdua-dua. Tapi adanya wali lebih baik, namun tidak ada, namun adanya bukanlah sebuah syarat dan keharusan. Perempuan ini sendirian, bahkan dia tidak punya wali. Dan Nabi pun nadarnya di masjid. Di situ ada banyak sahabat, ini tidak ada berdua. Kemudian dalil yang lain adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan dulu nisaul mukminat, banyak wanita yang ikut sholat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjamaah sholat subuh dalam keadaan menutupi dirinya bimurutihina dengan kainnya, dan pulanglah mereka ke rumah setelah selesai sholat, dan mereka tidaklah dikenal karena kondisi yang masih gelap. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini adalah ucapan Ibunda Aisyah, mereka tidak dikenal karena gelap, bukan karena faktor yang lain. Maka bisa dipahami, seandainya tidak lagi dalam kondisi gelap, mereka bisa dikenal. Dan umumnya cara untuk mengenal seorang perempuan, mengenal orang itu adalah wajahnya. Dan dengan melihat wajahnya yang terbuka. Fasabaka al-matlub, maka dari penjelasan di atas jelaslah apa yang saya inginkan dengan membaca hadis ini di sini. Wakafakah makna hada, dan makna semacam ini disebutkan oleh Syaukani mengutip perkataan Al-Baji al-Maliki. Kemudian aku jumpai riwayat yang tegas menyatakan demikian dengan mengatakan wa may ya'rifu ba'duna wujuha ba'din. Dan ketika kami pulang, tidaklah sebagian kami bisa melihati wajah yang lain. Artinya mereka dalam keadaan tidak tertutup wajah. Itulah Abu Ya'la dalam musnadnya dengan sanad yang sahih anha dari Ibunda Aisyah. Maka di sini dalil bolehnya perempuan ikut sholat berjamaah, di samping dalil yang jadi dibuatkan oleh Al-Albani, di sini dalil bolehnya perempuan ikut sholat berjamaah di masjid. Namun di antara adab jika perempuan itu sholat berjamaah di masjid bersama laki-laki adalah pulang begitu sholat selesai. Mereka pulang hina yakdina sholatah, begitu sholat selesai mereka tidak duduk-duduk, wiritan, berpikir di masjid. Dan ada perempuan yang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin, mereka langsung pulang. Demikian yang kita baca sematan pagi hari ini. Allahumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh.